Potongan gitar lagi. Ngetren ya. Bisa karaoke lagi. Oke. Hai, kurang ajar ya. Ngeledek wong wadon ning dalanan. Disangka kita bakal tertarik. Disangka bakal naksir macam sira. Halah, sorry lah ya. Waduh, galak juga nih. Lah iya dong. Hai, Hung Kanjen. Apa? Duku Jati mengetane kayen. Pasar Selangcang kedokan gabus. Luru laki ajak karo wong sejen. Karo kakang bae wonge bagus. Hai, berandal tengik. Hana bagus sarung donggala. Beli seneng kenang tumpale. Hana bagus macam sira. Beli demen kenang tingkai. Alu nih ye. Cari tukang di desa Cideng. Garapan istimewa. Laki ya kakang wong ganteng. Uripira beli bakal kecewa. Dasar borokokok mane. Pegagan mengetane Cideng. Sari berangkal pinggir muara. Senajan rupane ganteng, ora bakal demening sira. Tak usah ya. Wong lancang ya. Batur kita loro ditolak kabe ya. Ke, rongok nang nok pongayu wong gembleng. Apa? Pucam lesa. Uban tuku klep. Dipasang ilang sekrupe. Karo kakang wonge kaset. Kesawang katon pantese. Semprul koe. Amben-amben kayu tines. Pasti mending kayu nangka. Bagian kaset bagian pantes. Beli kepencet ning rupanira. Amit-amit deh. Wong ayu sapa Thank you.

Duit kaca beli sini ngomah. Kaca. Duit kaca beli. Beli. Beli dua ya. Beli. Kah, balong banjir min. Macahan yang balong min Sarmin. Cari di deleng. Raine Sarmine model apa? Gambare Saritie model apa? Sarmine nomor pira? Jelas berbeda dong. Sorry, ti kongkong demen ning model sira. Kongkong tertarik ning Rai Sarmin. Enggak lah ya. Masya Allah, nok Sariti, wong ayu sira ku ngomongnya kagila-gila temen ning wong lanang ulancang temen sira ku nok. Kenang rupa ayu lan Sorry lah ya. Isu nengeling akan duwe cangkem aja lancar. Kudu aman. Omongan nasi ngeblenak pantes kudu dibuang. Aik mang jamblang. Duduk wadon kita kekembang macem sampean. Wong lanang sing demen. Kayu Sariti ngomongnya kagila-gila bisa waya-waya ning Sarumin. Nok Sariti wong ayu aja sombong aja lancang. Nok bokatan mengkobesu karo Kang Sarumin. Nok wana jodoh. Alah hayang nak jodoh beli waras apa. Hai Sarumin, Sariti kongkon demening Rai Sarumin, kongkon gelem tepung jodoh kalau Sarumin. Prek dong prek 12 pal. Beli ngaca. Ki, bokat sirap pengen kelakon karo Sariti, diganti nang raine ku, aja Rai Sarumin. Sing bagus raine. Gedonge sing bagus, mobilnya sing mewah. Nembe Sariti gelem, bakal sirah angger raine Sarumin, dagangnya sega jamblak. Amit-amit, mana kamakat, besuki. Permisi nok Ayu Sariti, engkau kan bakal ketemu maning karo sirah. Mikirin nasib wis randahiku tenagane wis tua, anak lanang mung siji-sijine siaran Sarumin jaluk kawin, mangkane buru-buru kanggo mas kawin, mangan sadinane ngandelaken sega jamblang. Coba lamun Bapak Nira masih urip ya Cung, tentune beli kaya kene. Sabar Cung Sarumin. Kangen kawin, rasa keder kanggo jagat wis bengi. Sepi pisan ya bengi pasti. Tapi ado sariki dimaning yang mengetik ya. Napa bandar mulune kene iki omah. Aduh sariki dimengeti ya. Jagat wis bengi bocah kudu dibalik-balik. Sekar ketuk mungungi waye bengi orang balik-balik. Dik cari dik cari dik wajah jentul waning jabak. Aduh dik nah wajah yu lagi apa. Aku bengi-bengi cirit-cirit mula di Sariti. Ya Sariti panah lagi pengen nidang. Soalnya wis bengi nok manjin buat mas pangin. Mama bawel pengen bobo. Oh, mama harus ngantuk. Pengen bobo. Iya. Iya, mak. Ya, aku cari sini aja dulu beli bobo, mak. Sari dia masih pengen nidang, mak. Iya, wis. Obat nyamuk kan harus disulet dulu, mak. Kasih tugel. Emang, mau tua kasih sini, ini bukan si cokot lapuk. Kayak orang biasa. rantuk. Laka baning cecek, laka baning jangkrik. Biasanya rintas udar, anak bane kodong, anak bane jangkrik. Jampiras ya. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu sanga sepuluh sewelas rolas. Oh, wis jam rolas, patesan sepi. Bobo ngantuk. Ajian semar mesem. Ajian semar mesem. Dudung emak emak tangga, dudung emak emak wong balik nonton. Kemat nok ayu sarariti anak bapak jablon kang ayu langka langka wong saka kabupaten tekan mas tekan asi tekan idep tekan madep yin lagi turu gagin lira yin smir gagin jakuma yin jako gagin ngadega yin ngadega gagin mesema tata kelingan nom nom ayu sarati ning awak ini sunun sarani. Arpan maca kemat semar mesem, dudung ngemat ngemat tangga, dudung ngemat ngemat wong balik nonton. Sing di kemat nok ayu sariti anake bapak jablon, kang ayune langka langka wong sakabupaten Cirebon. Teka ulas teka asih, teka idep teka madep, yen lagi turu gageng lilira. Yen wis ngelilir gagen jagong, yen wis jagong gagian ngadega. Yen wis ngadeg gagian no kayu sariti mesematap kelingan. No kayu sariti kedanan ingkang sami. Pine ngantuk, angel temen si digawa turun nih. Duh, toli. Alah, si, Kang Sarmin, si dagangnya suka jamblang. Pak layap, Kang, aduh, kucing, Pak Seruntul, pokoknya Kang Sarmin. Duh, apa maning kesandung Kang Sarmin? Kang Sarmin, Kang Sarmin kasih temen ya Kang. Ya Allah, ketun teman keduhung temen Sariti. Agur-agur ngeceh ngidani Kang Sarmin. Kang Sarmin, Kang Sarmin. Ampura duh Gusti ampura. Ampura, duh Gusti, ampura. ning kono ku anak kita Sariti gunku. Nok, Sariti. Lagi apa, Nok? Kemuyu. Kak Sarmin. Ba? Sarmin. Alah, Kak Sarmin. Ba? Sapa nyebut, Nok? Kak Sarmin. Sariti jaluk ampura, Kang Sarmin. Sini Sarmin-Sarmin mau konon mama, iki mama. Mama? Anak. Mama sayang beli nih Sariti. Sayang, Nok. Iman beli nih Sariti, Pak. Ya tentu. Kulatana, Pak. Loh, kulatana siapa? Susulana, Ma. Nyusuli siapa? Kang Sarmin. Sarmin? Kang Sarmin, Mas Segedam. Bocah kita itu, dia nyebutan Nok. Kang Sarmin, Kang Sarmin. Nok aja kayak danan Sarmin Nok, uang dalam segah. Kang Sarmin, Sariti suka mati daripada tidak disini kalau kan. Aduh, Sariti, aja mati Nok. Aja mati Nok. Mama baik kang wis tua sih dah masih nom nok, kau dingin wis menang sih nok. Sariti pengen kelakon Kang Sarmin. Aduh wis aja mati nok, mengko tak susul dok, kau dingin. Aduh tangga wetan idul kulon lor, sebaik ku anak Sarina kon. Sar Sarina. Tolong. Mene asar. Apa wah? Aduh tolong Sar. Tolong ya. Tapi aja geger-geger ning tangga Sar ya. Iya. Tulung anak kita lari kenang musibah. Kenang musibah? Iya, lagi musibah kenang pun kayak dalam bocah lanang. Kayak dalam bocah lanang? Iya. Wah, aku dugake wah degawan yang rumah sakit jiwa, Pak. Bos beli tadi pakaian baik, tadi susu dan bocah lanangnya baik. Kader weru. Bocah lanangnya? Iya. Bocah yang dibut? Arane Sarmin bocah jamblang, tukang dagang sega jamblang. Oh, dari jamblang? Iya. Omong awak aku kan jagatel ya. Alah, dia tak burui. Sewu ke sege. Wah, omong temen gak sewu dan kayak kalian artis, Wak. Jadi pirah. Ya, sekarang 10.000 lah. Ya, 10.000? Ya. Waduh, gol-golor 10.000 ya. Ya, wis sege. Wis lah, semangat. 10.000. Kulai semangat ya, Wak. Iya, wis. Siapa pun udah dok lawang om, lagi kayak kenen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Bapak Jablon. Kira kuburuning kita. Pangapunten kula lan sekalian nepangaken kula ku Sarmin, Pak. Sira kangaran Sarmin ku. Nggih. Dagang sega jamblang. Nggih. Alhamdulillah bisa tekan yang kene sirak komen gila men. Pripun sih Pak? Ih, mangis Bapak. Iya ya kita kok nangis tadi. Kin mengkene men ya. Semono gajah warang-warang tangga. Batur ya. Pripun. Anak kita kangaran Sariti kaidanan sirak lagi itu. Wah, niku nek Sariti yang buatin sawon tak? Mantekan niku, kita ku lagi enak-enak turu berangan nuku ketemu di cinglakan, nyunggul malik ku anak kita Sariti kelingan sirah kangaran Sarmin. Nikine Sariti yang pundi? Tinggal dalam kamar tengah lah cu, biar aku tulunganan los mana mereka lah. Kamar tengah pundi niku nku? Iya. Los paranan usia jadi copot maning sendale los maning. Nggih. Lah dipecet kapan buka lawang kun go atau dipuntir. Oh, kata. Iya, nah konon wis los mancing. Kang Sarmin. Nun Sariti. Sampean bener-bener Kang Sarmin? Bener, Sarmin. Sing jamblang. Sing jamblang. Kang Sarmin. Pripun Sariti? Sariti jaluk ampura Kang Sarmin. Sariti nyesel, Sariti ketut Kang Sarmin. Sariti pernah ngece nginani sampean setengah mati. Sariti jaluk pangapura Kang Sarmin. Kang Sarmin suka mati.

wis ya. Asa pada geger ya, kok pada ribut ya. Kita dikin perlu akan kundang ya, Sarmin karo Sariti mene ya. Gini. Pripun mak? Ini yang karena ada masalah jodoh pati rezeki belaiku kesana kang kuasa. Gini. Ada disirah kini ya Sarmin karo Sariti. Pripun perlu apa tak tadek nang sawiji, apun kami tak kawinan. Oh, kuliah kawin sarang Sariti mak? Kawin. Ya. Langkung sangat matur kasuhun hari mamanya setuju. Terima kasih lah. Yang ini gula mati yang nyalar mah purun mau. Aduh mes, ini kakang wadone. Kak Sarmin. Pripen Sariti. Pisan maning Sariti jaluk ampura ya kang. Tek ampura. Segala kejadian bengen anggap babli pernah terjadi ya kang Sarmin. Iya. Ma. Nun. Tuli Sariti dari pengantin karo kang Sarmin kok sepian bae kok nak mak. Nah, nanggapi apa? Nanggapi kan ini kok kang zaman kini rame kan enggak? Tarling mega mak. Iya tarling. Tarling apa sih kang Sarmin? Wah tarling kan enggak rame sih ya. Kang anak peper-peper emu kau non enggak siapa kah? Si mamaku. Dona kah? Oh, si Jemaras kan? Jemaras ya. Duduk, mama si Dona, Jemaras Dona duduk mak. Oh si kana? Prima Dona paling. Iya, itu wong dua kuanges, kan dong? Nengok tarling kun ya, Mak? Iya, kun baya. Kok ini ada dangdut dibeli? Oh, dangdut panah, jari si kembang bolet anak. Anak kembang bolet? Iya, kembang bolet. Ya, jelas ya, kembang bolet menakan. Ya, wis, nengok tarling kun baya lah. Wis, kaya undangannya patuli lah, Min, ya. Nggih, Mak. Thank you. Lan muga-muga langgeng jodoh nih. Amin.